Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, juga para pendengar radio manapun dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini sedikit agak telat, tapi kita masih bisa dipertemukan oleh Allah untuk membahas lanjutan dari kitab Awaiqut Thalab atau beberapa kendala di dalam mencari ilmu. Bab yang sudah kita bahas adalah bab tentang mengatakan wallahu a'lam dalam perkara-perkara yang tidak diketahui, atau mengatakan la adri, atau mengatakan la a'lam, atau mengatakan la afham. Saya tidak faham, saya tidak tahu, wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu maknanya. Itu sudah kita terangkan, dan mulianya sifat tersebut salah satunya dilihat dari karakter malaikat. Ketika oleh Allah ditanya tentang beberapa benda yang ada di sekitarnya, lalu malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Imam Asy-Sya'bi, seorang yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dengan sebutan kana a'laman nas, orang yang paling berilmu pada zaman tersebut. Ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang satu urusan agama, ini ulama besar, lalu Asy-Sya'bi menyatakan la a'lam, aku tidak tahu jawabannya. Murid-muridnya yang selama ini merasa bangga dengan gurunya yang sangat mendalam ilmunya, orang yang paling berilmu pada zamannya, kaget mendengar jawaban gurunya yang menyatakan la a'lam, aku tidak tahu. Lalu mereka bertanya, mereka berkata, nahnu nastahi bika, kami malu kepada engkau, malu dengan dirimu, orang yang paling berilmu tapi tidak tahu. Ketika ditanya tentang satu masalah dalam perkara agama, berkata Imam Asy-Sya'bi, walakinnal malaikah la tastahi hinama qalat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa aku harus malu? Malaikat saja tidak merasa malu ketika mereka berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu tentang apa yang Kau tanyakan. Yang kami tahu hanyalah ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi tidak harus merasa malu apabila mengatakan tidak tahu, tentang perkara yang memang tidak diketahuinya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala diberikan 40 pertanyaan oleh khalifah. Khalifah mengirim pertanyaan sebanyak 40 dalam perkara agama. Imam Malik hanya mampu menjawab 4 dari 40 tersebut. Sisanya 36 pertanyaan tidak mampu beliau jawab, dan beliau menyatakan, "Ana la a'lamu," aku tidak tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Coba lihat para ulama besar pada zaman dahulu, secara percaya diri tidak merasa malu mengatakan tidak tahu, tidak faham, wallahu a'lam, atau yang sejenisnya tentang perkara-perkara yang memang mereka tidak mengetahui tentang perkara itu. Jadi mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu, tidak faham adalah sebuah sifat yang agung. Dimiliki oleh para malaikat, dimiliki juga oleh para ulama pada zaman dahulu, dan tidak merendahkan keagungan dan kehormatan mereka sedikitpun. Bahkan orang bertambah percaya kalau mereka mengatakan tidak tahu tentang perkara yang tidak diketahuinya, berarti apa yang mereka terangkan, apa yang mereka jawab, atau apa yang mereka jelaskan benar-benar bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekarang kita masuki fawaidut tawakuf amma la ya'lamu. Beberapa faidah tawakuf. Tawakuf itu berdiam diri dari perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Ada faedah, ada manfaat yang terkandung dari sikap yang mulia ini. Berkata muallif, wa fi tawaqqufihi amma la ya'lamu fawaidu katsirah. Di dalam sikap berdiam diri dari perkara-perkara yang tidak diketahui ada faedah yang banyak. Minha anna hadha huwal wajibu alai, bahwa sikap ini adalah kewajiban bagi dia, bagi setiap orang. Jadi berdiam diri, tidak bicara, tidak bersikap dalam perkara-perkara yang tidak diketahui adalah wajib. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan demikian. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala taqfu maknanya jangan kamu bersikap. Kita sering mendengar atau membaca terjemahan ayat ini, wala taqfu diartikan apa? Jangan kamu ikuti, kan gitu ya. Ini kurang pas, walaupun tidak salah-salah amat. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Dan ayat ini sering kali dipakai sebagai dalil yang melarang taklid. Ya enggak? Yang kamu tidak tahu tentang ilmu, jangan ikuti. Lalu berkesimpulan dengan kesimpulan yang keliru. Oh, kalau begitu kita harus ijtihad, gak boleh taklid. Padahal bodoh, padahal gak berilmu, padahal bukan mujtahid. Larangan taklid mendorong mereka untuk ijtihad dengan kebodohannya. Ini tambah parah. Mana yang lebih selamat, taklid kepada orang yang berilmu atau ijtihad dengan kebodohannya? Yang lebih selamat taklid kepada orang yang berilmu. Kalau umpamanya kita mau pergi ke Jakarta, tapi kita blank, gak tahu jalan ke Jakarta. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ijtihad sendiri atau mengikuti orang yang tahu jalan ke Jakarta? Ikuti jalan orang yang tahu ke Jakarta. ikuti mobil dia, belok kiri kiri, kanan kanan, nanti sampai di Jakarta. Daripada istihad sendiri, nggak mau saya taklid kepada orang, lalu istihad sendiri, akhirnya belos nanti ke Karawang, akhirnya tersesat dia ya. Itu dalam perkara dunia juga berlaku dalam perkara akhirat. Ayat yang menyatakan wala taqfu, jangan kamu bersikap ma laisa laka bihi ilm, dalam perkara yang kamu tidak tahu ilmunya tentang hal itu. Jangan bersikap, jangan berbicara, jangan berkomentar. Wala taqfu, jangan bersikap, maknanya tawakuflah, berdiam dirilah dari hal itu. Ini larangan dari Allah Azza wa Jalla. Larangan dari apa? Larangan dari bersikap tentang perkara yang kita tidak tahu. Salah satu di antara sikap yang dimaksud dalam ayat ini adalah berbicara. Berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Termasuk menjawab pertanyaan yang dia tidak faham tentang jawabannya yang sebenarnya. Tapi dia paksakan diri untuk menjawab. Ini keliru. Jadi tawakuf terhadap sesuatu yang kita tidak tahu hukumnya wajib. Dengan mengatakan wallahu a'lam atau la a'lam atau la adri atau la afham, saya enggak tahu, saya tidak faham, saya tidak begitu mengerti. Allah lah yang lebih tahu tentang masalah itu. Abdullah bin Mas'ud menyatakan wallahu a'lam nisful ilm. Wallahu a'lam itu, perkataan wallahu a'lam adalah setengah dari ilmu. Jadi yang pertama wajib. Kalau yang wajib dilakukan berpahala apa tidak? Berpahala. Kalau dilanggar gimana? Berdosa. Berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu adalah dosa. Bahkan tidak hanya keliru untuk dirinya, tapi juga membuat orang lain ikut keliru, mengikuti kekeliruan dirinya. Dol wa mudil, ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahaya dari berbicara tentang apapun, terutama tentang agama tanpa ilmu, itu dosanya lebih besar daripada syirik. Yang kedua, sesat dan menyesatkan. Imam Bukhari menukil sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan dicantumkan di dalam Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah-fitnah. Salah satu hadis yang dinukil, yang dikutip oleh beliau dalam kitab Sahih Bukhari bab fitan ini adalah hadis tentang orang yang tak berilmu tapi dia berfatwa dengan kebodohannya. Berkata Nabi SAW, ya, Inna Allaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu minan nas walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta idza lam yabqa 'alim wa takhadhan nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan mencabut begitu saja dari kepala manusia. Umpama ada orang tadinya pintar, tadinya hafiz Quran, tadinya faham hadis, tiba-tiba lupa semua itu. Enggak. Tidak dengan cara seperti itu Allah mencabut ilmu. Terutama dari orang-orang soleh, dari para ulama. Orang-orang yang telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mempelajari ilmu, setelah terfahami tiba-tiba linglung. Enggak pernah ada kasus seperti itu. Bukan dengan cara seperti itu Allah mencabut ilmu dari manusia. Walakin yaqbiduhu biqadbil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang yang berilmu Allah panggil. Allah wafatkan. Sehingga seluruh ulama wafat. Hatta lam yabqa alim. Dalam riwayatin hatta lam yubqi aliman. Sehingga tak ada satu ulama pun yang tersisa. Yang ada orang-orang bodoh. Wattakhadhan nas ru'asa juhala. Orang-orang lalu mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin mereka, sebagai ustaz mereka, sebagai ulama mereka. Fasuilu. Lalu orang-orang yang bodoh tadi ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan juga menyesatkan. Ini fitnah akhir zaman. Ya, waktu kita di Pusdai membahas fenomena akhir zaman, salah satu di antara fenomena akhir zaman yang sudah terjadi adalah ilmu dipelajari dari orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh diagungkan, dihormat, orang-orang yang berilmu dihinakan. Dan ini termasuk fenomena akhir zaman yang sudah terjadi dan masih berlangsung terjadi sampai sekarang, ya. Jadi pertama, bahwa faidah tawakuf dari perkara yang tidak diketahui adalah bahwa itu sebuah kewajiban. Ketika kewajiban dilaksanakan, dia dapat pahala. Ketika dilanggar, dia dapat dosa. Bahkan dosanya jariyah, karena dia menyesatkan orang lain. Setelah dia wafat, murid-muridnya yang tersesatan terus melakukan kesesatan karena orang tadi, ya. Maka dosanya mengalir terus ke alam kuburnya. Kedua, wa minha annahu idza tawaqqafa wa qala Allahu a'lam fama asra'u ma ya'tihi ilmu dzalik min muraja'atihi aw muraja'ati ghairihi fa innal muta'allima idza ra'a mu'allimahu qad tawaqqafa jadda wajtahada fi tahsili ilmiha wa ittihafil mu'allimi biha fama ahsanu hadzal athar. Ini terjadi, ya, teralami oleh setiap ustaz dan setiap murid yang berguru ke ustaz tersebut. Di antara faedah dari tawakuf dalam perkara yang tidak diketahui adalah bila seorang ustaz, seorang guru pengajar, dia mengatakan wallahu a'lam dalam perkara yang tidak diketahui, maka ilmu akan datang kepada orang itu dengan segera. Karena apa? Karena dia akan mencari setelah itu, oh ternyata perkara ini saya belum pelajari, perkara ini saya belum fahami, perkara ini saya belum ketahui. Setelah ngaji, saya pulang, saya bongkar kitab, saya cari jawaban dari pertanyaan itu. Jadi dia termotivasi untuk memurojaah. Atau saya pernah mengalami, setelah itu datang salah satu muridnya memberitahukan, ustaz, yang tadi ditanyakan oleh ikhwan tadi, yang ustaz bilang wallahu alam atau belum tahu, ini nih jawabannya nih, silakan dibaca. Ada yang seperti itu. Jadi informasi itu datang lebih cepat. Dia terdorong untuk memurojaah kembali, ya. Kadang-kadang kalau si ustaz belajar sendiri atau membaca sendiri, kadang-kadang banyak perkara yang luput, tidak atau belum dia pelajari, dan itu muncul di pertanyaan. Dia belum tahu, maka dia akan segera mencari tahu setelah pengajian selesai, dan itu menjadi hutang bagi dirinya, ya. Dan itu motivasi besar untuk membaca lebih giat lagi. Jadi ini faedah yang kedua. Dia akan segera apa? Mencari jawaban dari pertanyaan yang tadi ditanyakan yang dia belum tahu jawabannya. Cepat dia pulang, cepat dia membuka kitab, cepat dia kalau tidak didapati di dalam kitab, dia mungkin menghubungi orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Oleh karena itulah, maka salah satu di antara faedah wallahu a'lam adalah memotivasi dia untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Ketiga, salah satu di antara faedah dari tawakuf adalah menyadarkan si ustaz, si muallim, bahwa dia itu kurang belajar. Buktinya itu masih ada yang belum dia ketahui. Memotivasi dia untuk belajar lebih giat lagi, lebih sering lagi, lebih rajin lagi daripada sebelumnya. Jangan sampai nanti kedodoran lagi, nanti ngaji lagi di tempat lain, ada pertanyaan lain yang tidak dia ketahui lagi. Padahal mungkin jawaban dari pertanyaan itu urgen, segera mau diamalkan saat itu juga. Tapi dia gak tahu jawabannya. Dan itu menimbulkan madarat bagi si penanya, karena dia berharap akan dapat jawaban yang segera akan diamalkan. Ternyata jawaban yang diharapkan tidak kunjung tiba dari ustad yang ditanya. Oh, dengan adanya pertanyaan yang tidak itu, oh benar, saya ini masih bodoh, saya ini kurang belajar, saya ini kurang giat, saya ini kurang baca, mungkin lebih banyak waktu untuk yang lain daripada menelaah, menelaah, dan menelaah. Jadi menanamkan kesadaran tentang kurangnya ilmu pada diri sang ustaz. Keempat, wa minha annahu idza tawaqqafa fi ma la ya'rif kana dalilan ala thiqqatihi wa amanatihi wa ithqanihi fi ma yajzimu bihi min al masail kama ana man 'urifa minhu al iqdam 'ala al kalam fi ma la ya'lam kana dhalika da'iyan lirraib fi kulli ma yatakallamu bihi hatta fil umuril wadhihah. Keempat, di antara faedah dari sikap wallahu alam adalah hal itu menjadi dalil, menjadi indikasi tentang terpercayanya dia, sikap amanahnya dia. Jadi kalau ditanya, aduh wallahu alam saya belum baca, saya belum temukan, saya belum tahu tentang hal itu. Ini menunjukkan orang ini amanah. Orang ini terpercaya dan orang ini yakin terhadap perkara yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan berarti dia sudah yakini kebenaran dari apa yang disampaikan. Kalau belum yakin dia gak akan sampaikan. Buktinya ketika ditanya tentang satu yang dia tidak tahu, dia jawab, saya tidak tahu, saya belum tahu, saya belum baca tentang hal itu. Berarti apa yang dia sampaikan sudah dia yakini kebenarannya. Sebab kalau orang itu tidak jujur, orang itu tidak terpercaya, dia bisa menjawab semaunya, mau benar mau tidak yang penting jawab, kan begitu ya. Walaupun dia belum yakin tentang kebenaran dari apa yang dia jawab. Sebagaimana orang yang selalu bersegera berbicara termasuk dalam perkara yang tidak dia ketahui. Umpamanya dia berbicara tentang sesuatu yang murid-muridnya sudah tahu tentang sesuatu itu. Mana yang benar dari sesuatu yang disampaikan oleh sang ustaz? Ternyata sang ustaz itu menyampaikan atau memberi jawaban yang keliru, yang salah. Kadang ini kadang, bukan kadang ketang, sering. Ada mad'u, ada mustami, ada murid bertanya kepada guru bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin ngetes seberapa luas ilmu sang ustaz. Dia tahu jawabannya, lalu dia tanyakan kembali. Ada yang seperti itu, ada macam-macam motivasinya. Pertama ngetes, kedua untuk mengadu dengan jawaban ustaz lain, dibenturkan gitu kan. Yang ketiga, cari-cari masalah saja. Bukan karena ingin jawaban yang sebenarnya, tapi ingin kadang ingin mempermalukan ustaz. Nih saya beri pertanyaan yang sulit, kalau ustaz itu gak bisa jawab, malu dia. Disangkanya kalau ustaz gak bisa jawab, dia akan malu. Enggak, cukup mengatakan wallahu a'lam. Apakah dengan mengatakan wallahu a'lam itu turun derajat keustadannya? Enggak. Malah orang semakin percaya. Oh, kalau Ustaz ini mengatakan tidak tahu, berarti dia amanah, ya. Jadi kalau orang berbicara apapun dia omongin, dia jawab, walaupun jawabannya ngaco, timbul keraguan dalam diri si murid. Ini yang diomongkan Ustaz ini benar gak semua dari awal tadi sampai sekarang? Buktinya ketika ditanya tentang anu, jawabannya begini, dia jawab begitu. Ragu dia. Akhirnya karena ragu terhadap satu jawaban, maka seluruh penjelasan dia dari awal sampai akhir diragukan kembali. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu, saya tidak faham, saya tidak mengerti, maka orang itu adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang thiqat, yang terpercaya, sehingga dia bisa dipercaya terus oleh murid-muridnya. Itu keberapa, keempat apa kelima? Keempat, kelima. Wa minha annal muallima idza ra'a minhul muta'allimuna tawaqqaf fi ma la ya'lam kana dzalika ta'liman lahum wa irsyadan li hadhihi at-tariqatil hasanah wal iqtida bil ahwali wal a'mal ablagh minal iqtida bil aqwal. Di poin terakhir dalam kitab ini, sesungguhnya seorang muallim, muallim itu guru, ustaz, kiai, bila murid-muridnya muta'allim, muta'allim itu orang yang belajar, bila murid-muridnya melihat sang guru tawakuf dalam perkara yang tidak diketahuinya, itu disebutnya, saya gak tahu istilah ini ada apa tidak, teaching by doing. Kalau learning by doing ada ya, belajar sambil langsung praktek. Teaching by doing, mengajar sambil langsung praktek. Si guru mempraktekkan sebuah pelajaran yang berharga. Apa pelajaran yang berharga itu? Kalau dalam perkara yang tidak tahu, jujurlah bilang tidak tahu. Jangan memaksa-maksakan diri menjawab dengan kebodohannya. Si guru langsung mempraktekkannya. Dan itu yang disebut tadi teaching by doing, ya. Mengajar dengan cara langsung praktek. Langsung diaplikasikan, langsung diwujudkan di dalam sikap. Dan iktida mengikuti amal itu lebih bagus, lebih sempurna daripada mengikuti ucapan. Mengajar dengan praktek jauh lebih hebat pengaruhnya daripada mengajar dengan kata-kata. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kalau ngaji tidak kurang dari 20 ribu orang yang hadir. Tapi hanya sedikit di antara murid-muridnya yang menulis, yang mencatat. Umumnya belasan ribu dari kalangan murid-muridnya belajar tanpa mencatat satu huruf pun. Lalu apa yang mereka pelajari? Mereka belajar langsung dari pengamalan Imam Ahmad. Diperhatikan segala sesuatu yang dilakukan Imam Ahmad. Karena ulama zaman baheula, ini zaman baheula bukan zaman sekarang ya. Apa yang diajarkan oleh ulama itu sudah teraplikasi dalam amal. Seluruh amalan yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu, baik perilaku yang dilakukan oleh anggota badan, termasuk ekspresi wajah, termasuk bagaimana ketika si ulama itu berbicara, itu seluruhnya merupakan aplikasi dari ilmu, pengamalan dari ilmu. Jadi untuk mempelajari ilmunya para ulama, lihat aja sikapnya, lihat bagaimana mereka ibadah, lihat bagaimana mereka berbicara, lihat bagaimana mereka bermuamalah dengan sesama manusia, kepada muridnya, kepada tetangganya, kepada kawannya, kepada anggota keluarganya, kepada orang tuanya, itu semua merupakan perwujudan nyata dari ilmu yang sudah difahami oleh para ulama. Jadi betapa banyaknya dan lebih banyak murid yang belajar ilmu dengan melihat amal yang dilakukan oleh guru-gurunya. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan al-iqtida bil ahwal wal a'mal ablagu minal iqtida bil aqwal. Jadi mengikuti keadaan dan amalan sang guru jauh lebih efektif daripada mengikuti ucapan. Itulah lima faedah yang terkandung di dalam sikap ungkapan wallahu a'lam. Selesai poin yang berkaitan dengan mengatakan wallahu a'lam dalam perkara-perkara yang tidak difahaminya. Poin yang berikutnya, al-munadharatu bainal muta'allimin. Munadharah antar sesama murid. Munadharah itu diskusi, tukar pikiran, ngadu dalil, dialog secara ilmiah antara seorang penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain dengan niat yang tulus, yang benar, yang bersih. Niatnya nambah ilmu, niatnya melatih kemampuan berargumentasi, bukan niat ingin menyudutkan lawan bicara, menonjolkan kemampuan pribadi, bukan. Ini tujuan utama dari munadharah bainal muta'allimin. Berkata muallif, وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ أَنَّهُ يَفْتَحُ الْمُعَلِّمُ لِلْمُتَعَلِّمِينَ بَابَ الْمُنَاظَرَةِ فِي الْمَسَائِلِ وَالْإِحْتِجَاجِ وَأَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ وَاحِدًا وَهُوَ اتِّبَاعُ مَا رَجَحَتْهُ الْأَدِلَّةُ فَإِنَّهُ إِذَا جَعَلَ هَذَا الْأَمْرَ نَصْبَ عَيْنَيْهِ وَعُيُونِهِمْ tanawwaratil afkar wa urifatil ma'akhidh wal barahin wa tubi'atil hawa'iq haqa'iq wa kanal qasdul asli ma'rifatul haq wattiba'u. Di antara perkara yang bisa membantu tujuan ini, yang bisa membantu di dalam belajar, adalah sang guru membuka pintu diskusi di kalangan murid-muridnya dalam beberapa masalah dan dalam penerapan hujjah. Tujuan utamanya satu, yaitu mengikuti pendapat yang lebih rajih dari segi dalil. Lebih rajih itu lebih kuat, lebih roji itu lebih mantap, lebih didukung oleh dalil-dalil yang ada. Bila ini yang menjadi tujuan pokok dari munadharah, dari diskusi, maka tanawwaratil afkar, pikirannya akan bercahaya dan akan terketahuilah hujjah, barohin itu burhan, dalil, argumentasi, keterangan-keterangan, dan waktu biatil haqa'ik, maka kebenaran pun akan diikuti. Dan wakanal qasdul asli ma'rifatul haq wattiba'uhu, dan maksud pokok dari munadharah, dari diskusi, dari debat adalah mengetahui kebenaran lalu diikutilah kebenaran itu. Ini yang terjadi di kalangan para ulama. Mereka berdiskusi, beradu hujjah, beradu dalil, beradu argumentasi untuk mencari mana pendapat yang lebih kuat pendalilannya lalu diikuti. Bukan untuk mencari adu gengsi, bukan sama sekali. Inilah orang-orang yang ketika berikhtilaf atau berbeda hanya memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, beliau menerangkan satu ayat. Ayat ini membongkar borok kita sebagai manusia, bahwa karakter asal kita sebagai manusia adalah selalu ingin ikhtilaf, ingin berbeda, ingin bertengkar dengan sesamanya. Itu karakter dasar. Allah yang menetapkan hal ini. Allah yang menjelaskan perkara ini dalam Al-Quran. Yaitu surah Hud. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Manusia selalu ingin ikhtilaf, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Dan ayat ini kata Imam Asy-Syatibi menunjukkan karakter dasar manusia suka ikhtilaf. Dari mana dia ambil? Pertama dari lafad wala yazalun. Makna wala yazalun adalah tidak putus-putusnya. Wala yazalun itu tidak henti-hentinya. Alias apa? Terus-menerus wala yazalun. Dan ini menunjukkan sudah berurat akar, sudah mendarah daging dalam diri manusia. Manusia terus-terusan. Terus-terusan apa? Mukhtalifin, ikhtilaf. Ikhtilaf itu kata dasarnya. Subjeknya, pelakunya disebut mukhtalif. Kalau seorang, kalau banyakan mukhtalifun atau mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu selalu ikhtilaf. Mukhtalifin oleh Allah diungkapkan dalam bentuk kata isim fa'il mukhtalifin. Dan kaidah dalam ilmu nahu menyatakan ismul fa'il yufidus sabat wad dawam. Isim fa'il memberi faidah, memberi makna sabat wad dawam. Sabat itu tetap, dawam itu terus menerus. Ikhtilaf adalah sifatnya atau perbuatannya. Orang yang berikhtilaf dengan ikhtilaf yang terus menerus disebut mukhtalif. Mukhtalif itu orang yang selalu ingin ikhtilaf. Ditambah ada la yazalun wa la yazaluna mukhtalifin. Itulah karakter manusia. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang yang dirahmati oleh Allah mah mereka ikhtilaf, tapi ikhtilafnya tidak memberi madarat. Berkata Imam Syatibi, ayat ini menjelaskan dalam hal ikhtilaf manusia terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama disebut ahlul ikhtilaf. Golongan kedua disebut ahlur rahmah. Karena Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Terus menerus, tidak henti-hentinya manusia itu ikhtilaf, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Siapa ahlul ikhtilaf dan siapa ahlul rahmah? Berkata Imam Syatibi, amma ahlul ikhtilaf, humul ladhina yakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum. Adapun ahlul ikhtilaf adalah mereka orang-orang yang berikhtilaf dengan cara ikhtilaf yang memberi madarat kepada mereka. Lalu dirinci siapa saja orang yang ketika ikhtilaf madarat bagi mereka. Pertama, mereka ikhtilafnya tanpa ilmu. Mereka orang-orang bodoh tapi ikhtilaf. Ada gitu orang bodoh tapi berbeda pendapat tentang satu perkara yang mereka tidak paham tentang perkara itu. Ada? Ada. Ini yang kemudian melahirkan istilah debat. Debat kusir. Yang menjadi asbabul wurud lahirnya istilah debat kusir ini ikhtilaf. Ada banyak versi. Intinya debat kusir itu memperdebatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, memperebutkan pepesan kosong. Ada banyak versi cerita ini, ya. Dua-duanya enggak paham, tapi berdebat. Dan enggak mau kalah satu pun. Ya, jadi debat dengan kebodohan, bukan dengan ilmu. Kedua, yang menyebabkan ikhtilaf mereka madarat adalah debatnya, ikhtilafnya dengan niat yang buruk. Apa niat buruk itu? Pertama, untuk menonjolkan diri. Kedua, untuk memojokkan lawan bicara. Ketiga, untuk melampiaskan emosi. Keempat, dilandasi dengan sikap ta'assub terhadap pendapat yang dipegangnya. Apa ta'assub? Fanatisme buta. Pokoknya pendapat saya dan guru saya itu tidak boleh salah. Pasti benar ini. Argumentasimu gimana mu gitu aja pokoknya mah. Tetap harus dibela. Kalau kalah omong, ayo kita adu tangan. Kan begitu. Kalah omongan, yuk kita ngadu tinjunya. Kan begitu. Berantem akhirnya. Madarat. Jadi ikhtilafnya menimbulkan pertengkaran. Ikhtilafnya itu menimbulkan permusuhan. Ikhtilafnya menghasilkan madarat bagi kedua-duanya. Itulah yang disebut dengan ahlul ikhtilaf. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan orang-orang bodoh. Coba umpamanya kalau kita, saya tidak menganjurkan sih. Kalau membuka media sosial apapun, Facebook umpamanya, terus ada satu berita ini. Oh, langsung di komennya itu pro dan kontra tentang berita itu tuh sampai saling mencela, sampai saling memaki, sampai ungkapan-ungkapan kebencian itu terlontar. Padahal berita tersebut belum tentu benarnya. Ada yang seperti itu? Banyak, ya. Termasuk umpamanya ada postingan ceramah pendek seorang ustaz atau tanya jawab, kan suka ada ya. Ada umpamanya tanya jawab dengan ustaz, pertanyaan begini, jawaban dari ustaz, kalau itu dianggap menarik, itu dipotong itu. Ya. Lalu diposting. Paling 3 menit, 4 menit, 5 menit sampai 6 menit. Apakah semua orang yang mendengar jawaban ustaz itu setuju? Enggak, ada yang pro, ada yang kontra. Lihat di komennya. Itu komentatornya berantem satu sama lain. Ya enggak? Kadang-kadang ustaznya dicela, dasar ustaz Wahabi. Yang seperti itu banyak, gitu ya. Kemudian yang mengatakan begitu dikantar lagi oleh orang yang pro ke ustaz ini. Saling memaki, saling mencaci. Madarat apa manfaat? Madarat. Orang yang seperti itu ahlul ikhtilaf, ustaznya mah anteng-anteng aja. Tidak terpengaruh oleh semuanya itu. Kalau ada mencela, dia merasa untung dengan celaan itu. Celaan itu menggugurkan dosanya. Celaan itu menambah pahalanya. Celaan itu menguntungkan dia dunia ataupun akhirat. Jangan disangka kalau ustaz itu dicela, dimaki habis-habisan, dia akan sedih. Dia akan merasakan sakit hati, enggak? Ya akan seperti itu. Karena tahu itu hanya apa? Hanya menguntungkan saja, menambah pahala dan mengurangi dosa. Sebaliknya yang mencelanya menambah dosa, mengurangi pahala. Lalu siapa yang rugi, siapa yang untung? Yang untung yang dicela, yang rugi yang mencelanya, ya. Nah, jangan sampai kita ikut mencela, dasar kamu antek-antek ini, antek-antek itu, dan seterusnya, ya. Jangan, itu ahlul ikhtilaf. Wa amma ahlur rahmah, adapun ahlur rahmah, Humul ladzina yakhtalifuna ikhtilafan la yadurrum bal yanfa'uhum. Adapun ahlur rahmah adalah orang-orang yang ketika mereka ikhtilaf, ikhtilafnya tidak memadaratkan mereka, bahkan memberi manfaat kepada mereka. Inilah ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Apakah empat imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka seluruhnya sama pendapatnya dalam segala hal? Tidak. Mereka berbeda. Kadang bedanya tadad. Ikhtilaf tadad itu ikhtilaf yang kontradiksi. Ikhtilaf yang bertolak belakang. Contoh yang nyata Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Guru dengan murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Ahmad muridnya. Ada enggak perbedaan pendapat? Ada. Kata Imam Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah. Kata Imam Ahmad, kunut subuh itu bidah. Sunnah dengan bidah ini ikhtilaf yang bertolak belakang atau ikhtilaf yang saling melengkapi? Bertolak belakang. Sunnah dengan bidah itu musuh gerot. Lawannya sunnah adalah bidah. Kata Imam Syafi'i, kunut subuh sunnah. Kata muridnya Imam Ahmad, kunut subuh itu bidah. Ini tidak bisa dikompromikan. Apakah ketika Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bertemu mereka berantem? Tidak. Dua-duanya saling memuji. Tidaklah aku tinggalkan Kufah, kata Imam Syafi'i, kecuali aku tinggalkan orang yang lebih berilmu daripadaku, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, kalau beliau duduk hatta di masjid, tidak berani menelonjorkan dua kaki dan mengarahkan kedua kakinya ke arah rumah Imam Syafi'i. Kalau kata kita lebay ya. Ini karena adab yang sangat menghormati Imam Syafi'i rahimahullah sebagai gurunya. Ya. Jadi ikhtilaf di kalangan mereka tidak menimbulkan madharat kepada mereka. Mereka tetap saling memuji, saling menghormati, saling memberi rekomendasi antar satu dengan yang lainnya. Walaupun banyak terjadi ikhtilaf yang berbenturan di antara mereka, tidak ada sedikit pun madharat di kalangan mereka. Ketika ikhtilaf itu terjadi di kalangan mereka, yang ada adalah manfaat, manfaat, manfaat. Inilah yang disebut dengan ahlur rahmah, ya. Siapa mereka yang ahlur rahmah ketika ikhtilaf? Pertama, mereka yang ikhtilaf berdasarkan ilmunya, bukan berdasarkan kebodohan. Kedua, ikhtilafnya disertai dengan kebersihan hati. Niatnya benar. Seperti yang tadi ungkapkan, niatnya mencari pendapat yang lebih kuat dari segi pendalilan. Niatnya hanya mencari kebenaran, lalu mengikuti kebenaran tersebut. Bukan niat ingin menonjolkan diri, bukan niat karena menaikkan gengsi, bukan niat ingin memojokkan pihak yang berbeda pendapat dengan dirinya. Semua itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiganya, ikhtilafnya disertai adab, disertai akhlak. Gak ada celaan, gak ada makian, gak ada tuduhan ini, tuduhan itu. Tidak ada vonis dasar yang tidak sependapat dengan saya, itu sesat dan menyesatkan calon penghuni neraka. Gak ada istilah-istilah ungkapan-ungkapan seperti itu. Berbeda dengan orang-orang bodoh ya. Ketika berbeda pendapat dengan yang lain, kan saling apa? Saling memvonis, saling menuduh, saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Maka terlanggarlah apa yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Sejak mulai ayat 11 dan ayat 12. Ya ayuhalladzina amanu la yaskhar qawmum min qawmin asa'i yakunu khaira minhum. Wala nisa'um min nisa'a asa'i yakunna khaira minhunna. Wala talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Jadi jangan saling menghina, sebab yang dihina mungkin saja lebih baik daripada yang dihina. Wanita juga begitu, ya. Wa la talmizu anfusakum, jangan saling mencela, jangan saling menghina di antara diri kalian. Wa la tanabazu bil alqab, jangan saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ya boleh. Itu semua ayat dilanggar hanya karena berbeda pendapat. Enggak ada adab ketika berbeda pendapat. Inilah yang disebut dengan ahlul ikhtilaf. Adapun ahlul rahmah, ketika ikhtilaf tidak memberi madarat, tapi memberi manfaat. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada vonis, vonis-vonis buruk gitu ya. Tidak ada saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Tidak ada doa-doa keburukan, yang ada adalah doa-doa kebaikan antar sesama mereka. Inilah adab dalam bermunadharah. Mencari kebenaran, mencari pendapat yang lebih dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada, dan mengikuti kebenaran yang didasarkan kepada dalil tadi. Jadi munadharah perlu. Inilah poin yang kedua. Nah, poin ketiga. Hati-hati. Zammut ta'assub, tercelanya sikap ta'assub. Apa ta'assub teh? Fanatik, terlebih fanatiknya buta. Biasanya orang yang fanatik ini orang bodoh. Orang yang tidak mau dan tidak berani mengambil sikap perubahan pada dirinya, termasuk dalam hal berpendapat, ya. Tentang dzammut ta'assub ini ada pembahasan tersendiri yang panjang yang kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dahulu, karena waktu sholat duhur sekarang ini 11.43 ya. Jadi kita memiliki waktu kurang dari setengah jam untuk bertanya jawab. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Pertanyaan pertama, apakah Allahu A'lam itu diucapkan setelah menjawab satu pertanyaan dengan jawaban yang kita tahu, atau kita tidak menjawab pertanyaan yang agak ragu jawabannya dan cukup bilang Allahu A'lam? Dua-duanya. Kalau ada pertanyaan yang kita tidak tahu, kita jawab Allahu A'lam, saya tidak tahu. Atau ada pertanyaan yang kita tahu jawabannya, lalu di akhir jawaban itu kita mengatakan wallahu a'lam. Kadang-kadang para ulama wallahu a'lamnya diawalkan. Adapun jawaban dari pertanyaan tadi wallahu a'lam bisawab, begini begini begini. Ya, itu adab. Dan itu dilakukan juga oleh para ulama. Kalau misalkan dulu sebelum berhijrah, hijrah kemana nih? Saya mengajarkan tentang maksiat yang sebelumnya teman saya itu tidak melakukan maksiat tersebut. Contoh, saya mengajak teman saya berpacaran. Sebelumnya teman saya tidak berpacaran. Setelah saya berhijrah, maksudnya mungkin hijrah ke pengajian ya. Asalnya hura-hura, sekarang ke pengajian. Setelah saya berhijrah, saya sampai sekarang tidak berpacaran. Saya tobat nasuha. Yang jadi pertanyaan, apakah saya, apakah apa yang dilakukan teman saya seperti pacaran, dosanya terus mengalir ke saya, sedangkan saya sudah bertobat. Ya, pertama, tobat jelas wajib dilakukan. Yang kedua, hubungi kawan tadi. Ralat. Dulu saya mengajak kamu pacaran, sekarang saya tobat karena itu buruk. Kamu tolong berhenti. Is enak saja lagi enak-enaknya gitu ya. Pokoknya saya sudah ngomong kamu berhenti, saya tidak bertanggung jawab lagi atas apa yang kamu lakukan. Itu dosa gede gitu. Sebab istilah pacaran sekarang itu nyaris berzina, waliyadzubillah ya. Minimal berpegangan gitu kan. Kemudian nonton bareng seperti itu. Jadi bilang saja dulu saya keliru mengajak kamu berpacaran, sekarang saya sudah tobat, tolong kamu juga berhenti. Kalau ternyata dia terus karena berat meninggalkan apa yang dia sukai, itu di luar tanggung jawab kita lagi ya. Ustaz, saya bekerja di tempat A, di tempat tersebut atau di tempat kerja saya tidak memutar musik. Tapi toko sebelah saya yang C, D, E, B-nya gak ada. Dari A langsung C, langsung D, langsung. Yang C, D, E tiap hari memutar musik. Apakah pekerja saya halal? Karena saya niat bekerja bukan mendengar musik. Hanya saya tiap hari toko sebelah selalu memutar musik. Ya tidak dosa karena kita tidak melakukan itu. Apa yang harus kita lakukan? Coba dakwahi mereka. Minimal musik itu jangan keras-keras. Cukup terdengar oleh dirinya sendiri, kalau bisa pakai headset gitu. Biar tidak terdengar sama kita ya. Kalau di daerah anak suka disuruh buat mengisi pengajian, para anak kurang berilmu. Tapi mereka bilang anak bisa untuk mengisi kajian, karena untuk berdakwah di daerah anak, karena melihat akhlak dan kesolehan anak. Kata mereka. Kalau kita tidak mengisi kajian, terus kajian itu diisi oleh orang lain yang keliru, yang salah, isi aja. Dengan menyiapkan bahan yang kita yakini kebenarannya. Baca sebuah buku yang terpercaya, sudah direkomendasikan oleh orang yang berilmu, baca, sampaikan. Tetap dengan, kalau ada ayat, bacakan ayatnya, kalau ada hadis, bacakan teks hadisnya, dan tafsir dan syarah ayat dan hadis tadi sebutkan rujukannya. Ulama anu ketika menafsirkan ayat ini begini, begini, begini dalam kitab anu. Ulama yang lain ketika menjelaskan hadis ini berkata begini, begini, begini dalam kitab anu. Sebutkan. Terbiasakanlah untuk menyebutkan rujukan ya. Itu insya Allah lebih selamat dan itu nanti akan memotivasi kita untuk belajar insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan. Apakah dibetulkan tindakan duduk di majelis manapun dengan tujuan yang penting ngaji yang baik karena takut terjerumus ke dalam ikhtilaf? Apakah itu disebut ahlu rohmah? Ulangi. Apakah dibetulkan tindakan duduk di majelis manapun dengan tujuan ngaji di mana saja yang penting baik, karena takut terjerumus ke dalam ikhtilaf, dan apakah yang seperti itu disebut ahlu rohmah? Takut terjerumus ke dalam ikhtilaf, apa ikhtilaf? Ikhtilaf. Ikhtilaf. Pakai F. F. Pakai F. Ulangi. Apakah? Apakah dibetulkan? Dibetulkan. Tindakan? Tindakan. Duduk di majelis manapun? Duduk di majelis manapun. Iya, taib. Boleh enggak kita ngaji ke majelis manapun? Kalau yang dimaksud majelis manapun itu ustadznya terpercaya, dia akidahnya, manhajnya, pemahamannya lurus. Kemudian ilmunya layak untuk diambil, direkomendasikan oleh ustaz-ustaz lain dan dia thiqat, amanat, boleh. Ke majlis manapun. Tapi kalau majlis ya majlis tersebut ustadznya umpamanya background pendidikan agamanya tidak ada, dia hanya baca Al-Quran terjemahan, hadis terjemahan, baca-baca buku-buku agama semuanya terjemahan. Dia enggak pernah belajar ilmu tafsir Al-Quran, mustalahul hadis, enggak ngerti bahasa Arab. Dia hanya dari terjemahan semua, itu berisiko loh. Sama dengan mau enggak kita berobat, kita penyakit, sakit, punya penyakit, berobat ke orang yang enggak pernah sekolah di fakultas kedokteran, tapi orang ini baca buku-buku kedokteran sampai 1000 buah buku. Dia sering mengikuti seminar-seminar kesehatan. Dia tahu kalau penyakit ini, penyebabnya ini, obatnya ini. Lalu membuka praktek. Berani gak kita berobat kepada dia? Enggak, karena dia gak belajar ilmu kedokteran secara terkurikulum. Tidak belajar dari anatomi tubuh kita, struktur tubuh kita, tidak pernah mempelajari itu semua secara detail rinci dan apa namanya di bawah bimbingan dokter-dokter yang sudah senior. Dia hanya baca buku. Berani enggak kita? Enggak berani kita. Berani enggak kita motor mobil kita rusak terus ke bengkel yang si montirnya itu tidak belajar tentang ilmu mesin. Ya, dia hanya baca-baca, hanya lihat orang bongkar-bongkar mesin gitu, akhirnya dia praktek. Enggak berani kita. Itu untuk urusan dunia. Ini urusan agama, urusan akhirat. Jadi, berisiko apabila kita belajar agama kepada orang yang tidak pernah belajar ilmu agama secara terkurikulum. Tidak mengerti bahasa Arab, tidak pernah belajar tafsir Al-Quran, tidak pernah belajar ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta tetek bengeknya, tidak belajar usul fikih, ilmu fikih, terus dia bicara agama hanya karena baca-baca dari buku terjemah. Ini beresiko loh ya. Nah, jadi selama majlis-majlis tadi diisi oleh ustaz yang memiliki background agama, pendidikan agama yang cukup memadai, pemahamannya lurus, akidahnya lurus, sikapnya juga terpercaya, majlis manapun boleh, ya. Wallahu a'lam. Kita dilarang membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud. Bagaimana jika membaca doa yang bersumul dari Qur'an dalam ruku dan sujud, boleh enggak? Boleh, dengan catatan, pertama niat kita niat berdoa bukan niat membaca Al-Qur'an. Kedua, kita hanya mengucapkan lafaz doanya langsung yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasana. Di ayatnya sebelum itu ada, wa minhum mayyakulun Rabbana atina fid dunya hasana. Nah, kita tidak membaca dari wa minhum mayyakul, tidak begitu. Atau umpamanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kan di tengah ayat. Awal ayatnya apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu Rabbana la tu'akhidna. Nah, kita tidak membaca dari la yukallifullahu nafsan illa usahanya. Karena kalau dari sana berarti membaca Al-Qur'an. Ya, jadi pertama niat kita bukan niat membaca Al-Quran tapi niat berdoa. Yang kedua langsung kepada lafaz doanya, itu dibolehkan. Saya memiliki kakak laki-laki yang mengalami sakit jiwa sejak kelas 1 SMA. Sekarang usianya 50 tahun. Dia tidak melaksanakan kewajiban sholat, saum, dan lain-lain sejak ia sakit. Bagaimana hisabnya kelak? Kalau betul-betul tidak berfungsi akalnya, maka tidak ada kewajiban. Rufi'al qalam an salasin. Qalam, pena diangkat dari 3 golongan manusia. Salah satunya adalah wa anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaan. Ya. Cuma ini bukan berdasarkan pengalaman, tapi informasi. dari ahli jiwa. Katanya kegilaan itu bertingkat-tingkat. Ada yang total gila, ada yang kadang-kadang sadar, kadang-kadang kambuh. Ketika dia sadar, dia kena kewajiban. Dia wajib sholat, dia wajib saum kalau itu di bulan Ramadan. Tapi begitu kambuh, ya sudah, dia tidak lagi dihisab batas amalnya. Ada yang seperti itu, ya. Terus ada yang gila sejak dia belum balig sampai matinya dia gila, maka dia tidak dihisab. Dia ibarat anak kecil yang mati sejak kecil. Dia akan ke surga insya Allah. Adapun kalau dia sebelum gilanya itu sempat mengalami masa-masa baligh, umpama gilanya itu setelah usia 18 tahun, balighnya 15 tahun umpamanya. Jadi 3 tahun itu dia masih sadar. Nah yang 3 tahun ini dihisab. Begitu dia gila dari 18 tahun sampai meninggal, maka itu tidak dihisab. Yang dihisab hanya sejak balig sampai dia gila, ya. Bagaimana hukumnya seorang menjadi aparat, pejabat, pegawai negeri dengan cara memberikan sejumlah uang kepada panitia, dibolehkan apa tidak? Apakah uang dari pekerjaannya selama ini haram? Soalnya kemarin saya ikut tes masuk sekolah kedinasan dan menyiapkan uang yang telah diminta, tapi alhamdulillah gak lolos. Itu suap ya. Apakah suap mutlak haram? Ar-rasi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap dua-duanya di dalam neraka. Apakah seluruh suapan? Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, suap yang terlarang, yang haram, yang diancam dengan ancaman neraka adalah suap yang bersifat mendzalimi pihak lain. Contoh umpamanya ada satu posisi, lalu ada orang yang secara murni lulus berhak mengisi posisi itu. Lalu kita datang, untuk saya jani saya kasih 100 ribu, asal itu ke saya kan posisi itu. Akhirnya dia tertolak dan kita yang masuk, ini yang haram, karena suapan tadi. Ini yang tidak boleh karena mengambil hak orang lain melalui suapan yang kita lakukan, itu yang haram. Adapun kalau menyuap karena ingin memperoleh hak kita, yang bila tidak disuap hak kita itu tidak diberikan, maka ini bukan yang terlarang, ini dibolehkan. Contoh umpamanya kita ada barang yang milik kita tapi tertahan di suatu tempat, kita bisa mengambil hak kita itu dengan memberikan sejumlah uang. Umpamanya barang tersebut bernilai 100 juta. Si petugas tahu itu, lalu minta, kalau mau itu keluar 10 juta sini. Kalau enggak akan dikeluarkan. Enggak ada aturannya itu, menurut aturan yang berlaku enggak boleh ada suap-suapan kayak begitu ya. Kita boleh mengambil, tapi karena ketidakjujuran oknum umpamanya gak bisa keluar kecuali dengan memberikan 10 juta. Akhirnya kita beri 10 juta untuk mengambil hak kita. Itu tidak terancam dengan hadis tadi. Itu boleh. Karena ditujukan untuk mengambil hak kita dan tidak merugikan siapapun. Ya. Nah jadi kembali kepada pertanyaan ini. Kalau mau masuk pegawai negeri atau swasta, kan tidak hanya negeri ya. Swasta juga ada ya. Boleh masuk ke sana asal sini lewat saya ya. 20 ribu kamu bisa ke sana. Kalau enggak. Kalau umpama itu kita lakukan tanpa mengambil hak orang lain, dibolehkan. Tapi umpamanya itu siapapun termasuk hak kita, kita boleh karena memenuhi syarat, semua syarat yang dibutuhkan kita punya. Tapi ada oknum nih yang mempersulit ya. Oknum ini baru bisa tidak menjegal kita kalau kita kasih 20 ribu. Boleh kita kasih 20 ribu dan itu tidak termasuk suap yang terlarang. Wallahu'alam. Ada keterangan atau dalil, bacakanlah surah Yasin untuk keluarga yang sudah meninggal. Kita sudah bahas belum hadis ini? Sudah di hari apa? Hari Sabtu. Membahas kitab Bulughul Maram, ya. Sudah bahas. Surah Yasin adalah hatinya Al-Quran, sehingga apabila ada keinginan dari seorang dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Keterangan ini yang dipakai dalil untuk membaca surah Yasin. Apakah dalil itu sahih? Kita sudah jelaskan hadis itu dhaif. Yang mendhaifkannya adalah Imam Ibnu Hajar sendiri dalam kitab Bulughul Maram, ya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, bahkan disebut sanad yang lahin. Lain itu sangat-sangat dhaif. Kita sudah jelaskan, pertama hadis itu dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Kedua, yang dimaksud aqri'u ala mautakum surata Yasin, bacakan kepada orang yang akan meninggal, bukan orang yang sudah meninggal, ya. Lafadznya aqri'u bukan iqra'u. Aqri'u maknanya membacakan untuk didengar oleh orang yang kita bacakan tadi. Adapun kalau orang itu sudah meninggal dibacakan Yasin, dengar apa tidak? Tidak, karena sudah meninggal. Nah, itu sudah kita bahas, ya. Jadi hadis itu dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Andai hadis itu sahih, maka maknanya adalah membacakan surah Yasin kepada orang yang sedang sakarat, kepada orang yang akan meninggal, bukan kepada keluarga orang yang ditinggal meninggal. Ya, cukup sampai sini persiapan sholat zuhur. Insyaallah kita jumpa lagi di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.